بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya terkait tata cara memandikan jenazah yang mengacu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi dimandikan adalah anggota tubuhnya. Ya, tentunya masih masih satu kali saja, karena ini bukan mewudukan tetapi memandikan. Setelah selesai anggota tubuh itu, lanjut dengan anggota tubuh lainnya. Nah, kita telah pelajari, ya, berarti menurut mazhab ini, tata cara ini, yaitu mulai dari tata cara kelima, ya. Nah, kita sudah lewat kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu berarti yang pertama kali dimandikan dari jenazah adalah wajah, kan anggota wudu ada empat, kan? Wajah, ya, kemudian tangan dari ujung sampai ke siku kanan kiri, yang ketiga kepala termasuk kedua telinga, kemudian yang keempat kaki, ya, dari telapak kaki sampai dua mata kaki kanan kiri. Nah, berarti yang pertama adalah wajah. Nah, kita pelajari di sini bahwa, ya, mazhab jumhur, dan ini yang lebih kuat, mewakili, untuk mewakili membasuh rongga mulut dan rongga hidung jenazah, cukup dengan menggosok rongga mulutnya dan rongga hidungnya. Ya, karena yang memandikan jenazah pakai pelapis tangannya, pakai pelapis tangan kanan kiri. Nah, jadi membasahi pelapis tangannya, kemudian menggosok giginya, rongga mulutnya, dan rongga hidungnya. Dihindari memasukkan air ke dalam rongga mulut dan rongga hidung, ya, karena dua hal yang telah kita pelajari, ya, yaitu yang pertama, hal itu akan air akan telah masuk karena jenazah tidak bisa menyemburkan keluar dari mulutnya dan hidungnya, berarti air akan masuk dan itu bisa menggerakkan bagian tubuh tertentu dari jenazah, dan itu dianggap oleh ulama bentuk penganiayaan terhadap jenazah. Yang kedua, boleh jadi pula ada kemungkinan yang dikhawatirkan nanti air itu akan keluar karena goncangan setelah jenazah dikafani kemudian diangkat, ya, diusung ke kuburan juga. Nah, dengan goncangan keluar air itu membasahi kain kafan, mengotori kain kafan. Nah, jadi di sini karena jenazah itu ada sumbu-sumbu dan sisa, yakni berkumpul-kumpul dan menyemburkan keluar istinsyak, kemudian istinsyak menyemburkan keluar dari hidung, tidak bisa, air itu akan masuk. Nah, dalam bagian tubuh. Jadi jumhur ulama al-Basrah mengatakan cukup dengan menggosok rongga mulutnya dan rongga hidungnya, itu sudah mungkin. Nah, berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berpendapat, ya, air dimasukkan ke dalam rongga mulut dan rongga hidung jenazah. Imam Syafi'i. Nah, pendapat itu ada dari Imam Syafi'i, tapi dengan dua alasan yang kita dengar, sepertinya pendapat jumhur lebih kuat daripada pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah jami'an. Wallahu a'lam. Nah, kemudian setelah itu membasuh permukaan wajah jenazah, yakni memandikan, membasuh permukaan wajahnya, ya, seluruhnya. Kemudian anggota tubuh berikutnya apa? Membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku kanan dulu, kemudian kiri. Setelah itu membasuh kepalanya dan kedua telinganya. Jadi bukan mengusap seperti mewudukan, karena ini bukan mandi, ini sudah memandikan. Jadi kepalanya dibasuh, dimandikan. Jadi diguyuri air kepalanya, dibasuh, dimandikan, ya, termasuk kedua telinganya. Ya. Kemudian berikutnya kakinya, ya, telapak kakinya, punggung kakinya, sampai ke dua mata kakinya, ya, kanan dulu kemudian kiri. Ini semua hanya satu kali, karena ini sudah proses memandikan. Jadi memandikan jenazah mulai dari anggota-anggota wudhu. Nah, setelah itu selesai, lanjut ke bagian tubuh lainnya. Nah, kita masuk ke tata cara ke-8. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Yughassilu jasadahu kullahu." Memandikan seluruh jasadnya 3 kali, 3, ya. 3 atau 5 atau 7 atau lebih dari dalik. Hasba hajatil jismi ila at-tanzifi wa at-tanqiyah. Memandikan seluruh jasadnya 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu, tergantung kebutuhan tubuh jenazah untuk dibersihkan. Yani apakah 3 kali minimalnya, atau ditambah sampai 5 kali, atau lebih dari 7 kali, ganjil 9 kali. Itu tergantung kebutuhan tubuh jenazah untuk dibersihkan. Ya. Yabda'u bil janibil aymani min al jismi qabla al aysar. Memulai dari belahan tubuh bagian kanan sebelum belahan tubuh bagian kiri. Ya. Jadi ini tata cara berikutnya, memandikan seluruh jasad mayat. Maksudnya selain anggota-anggota wudu, karena anggota-anggota wudu sudah didahulukan tadi. Nah, jadi seusai membasuh anggota-anggota wudu, dilanjutkan dengan memandikan seluruh jasadnya. Maksudnya seluruh jasadnya selain anggota-anggota wudu. Itu maksud Prof. Rahimullah ini. Hal itu dipertegas oleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram. Kitab itu adalah syarah penjelasan terhadap kitab Ulumul Maram. Ya, dengan berkata Al-Utsaimin berkata di sana, kemudian membasuh bagian tubuh yang tersisa. Yang tersisa yakni selain anggota-anggota wudu. Ya, dimulai dari leher ke bawah. Bagian kepala kan sudah, wajah sudah. Ini kan anggota wudu semua sudah. Nah, wajah sudah, kepala sudah, kedua telinga sudah, jadi bagian nafas sudah, kan itu bagian dari anggota wudu sudah kan. Nah, bagian tubuh yang tersisa mulai dari mana? Dari leher. Leher ke bawah ini yang tersisa. Dan nanti ketika melewati bagian tangan hanya sampai ke siku, tidak dibandingkan lagi siku ke ujung jari, tidak dibandingkan lagi siku ke ujung sampai ke ujung jari. Lengan bawah sudah tidak, karena sudah tadi anggota wudu itu sudah didahulukan. Jadi hanya lengan atas sampai ke siku. Begitu pula lengan sampai ke bawah, kaki hanya sampai ke mata. Mata kaki, karena bagian di bawah mata kaki itu bawah sudah dibasuh tadi, karena itu anggota tubuh yang sudah dahulukan. Nah, itu maksudnya anggota tubuh yang tersisa. Ya, ini kata jelasnya sini. Ya, ini mulai dari leher ke bawah selain anggota tubuh. Dari leher ke bawah selain anggota tubuh, karena anggota tubuh sudah di awal. Disunahkan memulai dari belahan kanan tubuhnya, kemudian belahan kiri tubuhnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha. Hadis proses pemandian jenazah Zainab radhiyallahu anha putri kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan kepada mereka, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'i wudhu'i minha. Mulailah dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudhunya. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyyah. Jadi Nabi ini memerintahkan memulai dari belahan kanan tubuh dan anggota-anggota wudhu. Nah, memulai dari anggota-anggota wudhu kan sudah tadi. Selanjutnya bagian tubuh yang tersisa selain anggota-anggota wudu dari leher ke bawah dimulai dari belahan kanan tubuh. Berarti tubuh jenazah kita bagi dua. Kita bagi dua. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Jadi dari leher ke bawah ya, kita belah dua. Kita bagi dua. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Nah, jadi kita mulai dulu dari belahan kanan. Ya. Kemudian belahan kiri berdasarkan perintah Nabi di sini mulailah dari belahan kanan dulu. Begitu. Ya. Rincian memulai dengan belahan kanan tubuhnya terdapat dua cara yang diperselisihkan ulama yang mana dari keduanya yang lebih utama. Jadi perbedaan pendapat ulama ya di sini adalah mana yang lebih utama. Ya, tetapi jelas dua-duanya sah, dua-duanya boleh sah, hanya saja mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama. Karena ada dua kemungkinan tata cara yang bisa dilakukan dalam mengamalkan, ya, melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Yaitu yang cara yang pertama adalah sebagai berikut: membasuh belahan kanan tubuhnya yang tampak dari depan dengan posisi telentang, mulai dari leher ke bawah. Kemudian belahan kiri tubuhnya yang tampak dari depan mulai dari leher ke bawah. Nah, ini kan termasuk memulai dari belahan kanan, hanya saja bagian depan dulu. Belahan kanan bagian depan, lanjut belahan kiri bagian depan. Selanjutnya bagian belakang belahan kanan tubuhnya dengan posisi diberikan ke lambung kirinya. Berarti jenazah dibalik. Dibalik ke lambung kirinya agar terangkat punggungnya, ya, belakang punggungnya bagian belakang kanan. Nah, kemudian dimandikan belahan kanan tubuhnya bagian belakang dari leher ke bawah. Kemudian bagian belakang belahan kiri tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kanannya mulai dari leher ke bawah. Dikembalikan posisinya pula kemudian dibalik ke lambung kanan. Supaya terangkat bagian belakangnya yang belakang kiri untuk dimandikan. Nah, ini yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, ya itu utama. Cara yang kedua itu berikut: membasuh bagian depan belahan kanan tubuhnya dengan posisi telentang langsung. Nah, kemudian bagian belakang belahan kanan tubuhnya dengan posisi diberikan ke lambung kiri. Jadi langsung dibalik. Gitu. Diselesaikan dulu semua belahan kanan tubuhnya depan belakang. Jadi langsung dibalik. Nah, setelah belahan kanan tubuhnya depan belakang selesai, lanjut belahan kiri. Ya, selanjutnya bagian bagian depan belahan kiri tubuhnya dengan posisi telentang, kemudian bagian belakang belahan kiri tubuhnya yang posisi dengan ke lambung kanannya. Jadi belahan kiri bagian depan telentang langsung dibalik ke lambung kanannya untuk memandikan belahan kiri bagian belakang. Dua-duanya masuk dalam makna hadis mendahulukan belahan kanan tubuh atas belahan kiri, tapi ada perbedaan tadi kan? Bisa dipahami ya? Nah, yang pada itu sama di sini kami jelaskan karena hadisnya tidak merincikan, maka sulit bagi kami menentukan mana yang lebih utama dari keduanya. Jadi silakan kira-kira mana yang lebih mudah dipraktikkan? Langsung diselesaikan belahan kanan depan belakang, kemudian kiri belahan kiri depan belakang, atau bagian depan dulu mulai dari belahan kanan depan kemudian belahan kiri depan baru kemudian dibalik, nah, belahan kanan belakang kemudian. Mana yang lebih mudah? Hah? Yang pertama? Hah? Biasanya peserta kalau nanya berbeda pendapat juga, ada yang mengatakan yang pertama dan yang kedua. Makanya ulama sebelum kita sudah berbeda pendapat mereka memahami hadisnya. Al-Muhim ya, yang mana yang dipilih saja. Ya, dua-duanya masuk dalam mana? Hadis wajib. Nah, ini dianggap satu hari, jadi sudah selesai. Seluruh tubuh jenazah sudah dimandikan. Diawali dengan kotor-kotor wudu, ya, masih satu kali. Kemudian bagian tubuhnya yang tersisa mulai dari leher ke bawah, mulai dari belahan kanan tubuh, kemudian belahan tubuh, semuanya satu kali. Ini dianggap satu kali, baru satu kali. Nah, baru satu kali. Baik. Jika dicukupkan dengan ini, sudah sah, sudah melaksanakan kewajiban. Ya, bahkan sudah kita belajar di awal, sebelum mempelajari tata cara ini kan kita belajar tata cara sunnah, pada pembahasan tata cara wajib, ya, sah memandikan jenazah terserah bagaimana cara. Mau dari kepala, mau dari kaki, mau dari mana saja terserah. Yang penting seluruh tubuhnya dimandikan. Tidak ada yang terlewat. Ya. Nah. Dan diingat untuk bagian tubuh yang ditumpuhi rambut seperti kepala itu dipastikan airnya masuk membasuh kulit kepala. Ya. Begitu pula bagian tubuh lainnya yang ada rambut seperti alis, nah, jenggot, payet. Nah, ini dianggap satu kali. Disunnahkan mengulanginya, yaitu tata cara kelima sampai ke delapan minimal 3 kali. Disunnahkan mengulanginya minimal 3 kali. Nah, jadi kita ulangi lagi yang kedua kali. Mulai dari mana? Sekarang kita mau memandikan lagi yang kedua kali. Kita mulai dari mana? Sama tadi, dari kotor-kotor wudu. Berarti mulai diapakan? Digosok lagi rongga mulutnya dan rongga hidungnya, kemudian dibasuh, dimandikan wajahnya dan seterusnya. Selesai dari kotor-kotor wudu, lanjut bagian tubuh yang tersisa, mulai dari leher ke bawah, mulai dari belahan kanan, kemudian belahan kiri, depan, belakang. Sudah 2 kali. Kita lanjut lagi yang ketiga kalinya. Lagi-lagi mulai dari mana? Dari wajah. Ya, pertama dulu yang pertama wajah, yaitu mengkosong rongga mulutnya dan rongga hidungnya, kemudian membasuh rongga wajahnya dan seterusnya. Selesai pertama dulunya. Lanjut bagian tubuh yang tersisa, leher ke bawah, mulai dari belahan kanan tubuh, kemudian belahan kiri, depan belakang. Selesai 3 kali. Minimal 3 kali sebenarnya. Jika dengan 3 kali dianggap belum bersih, disunnahkan mengulanginya sampai 5 kali atau 7 kali atau lebih dengan jumlah ganjil, tergantung kebutuhan tubuh mayat untuk dimandikan sampai benar-benar bersih. Yang berbaring di tempat tidur sampai berbulan-bulan karena sakit yang dideritanya, tentu saja wudu dibersihkan lebih dari selainnya. Yang tidak, demikian keadaannya. Ya. Jadi tergantung kebutuhan tubuh jenazah untuk dibersihkan. Ya. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan jenazahnya oleh para sahabat wanita radhiyallahu anha. Yani jenazah itu putri tertua Nabi itu Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Iksirnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur." Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Muttafaq alaih. Jadi perhatikan bagian dari hadis, yaitu perintah mandikanlah sebanyak 3 kali, berarti sunnahnya minimal 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Jadi tergantung ya, dia memandikan jenazah bagaimana dia melihat kebutuhan tubuh jenazah. Jika belum bersih 3 kali, maka ditambah lagi sampai 5 kali. Jika belum bersih juga, tambah lagi sampai 7 kali. Ya. Dan seterusnya. Pada riwayat lain dengan lafaz ikhsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalika riwayatul ladani. Juga riwayat ini muttafaq alaih. Juga disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Jadi seandainya 7 kali belum bersih, tambah lagi sampai 9 kali, tidak masalah. Ya, penulis yaitu Al-Uthaymin Al-Uthaymin rahimahullah telah beramal dengan riwayat ini. Ia menganjurkan sampai lebih dari 7 kali dengan jumlah ganjil yang dibutuhkan. Itu sudah kita baca tadi di mata. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, memandikan seluruh jasadnya 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih. Nah, jadi Ibnu Qayyim beramal dengan itu. Pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan difatwakan oleh Ibnu Baz. Ini pula yang tampak dari ucapan Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Inilah yang dianggap benar dalam mazhab Hambali. Ibnu Rusd menukil dari Asy-Syafi'i dan Malik bahwa keduanya tidak membatasi batas maksimal dalam memandikan jenazah. Jelas? Jadi dari Ahmad, Hambali, Syafi'i, Malik, Bayyim. Ada pendapat yang tidak menyukai dimandikan lebih dari 7 kali lemah. Jika mendengar pendapat itu atau membaca pendapat itu mengatakan tidak disukai memandikan jenazah lebih dari 7 kali, maka kita ketahui pendapat yang lemah. Ya, karena bertentangan dengan hadis ini. Muttafaq alaih, jelas Nabi mengatakan mandikanlah dengan air yang dicampurkan bidara sebanyak 3 kali atau 5 kali. Atau 7 kali atau lebih dari itu, lebih dari 7 kali jika kalian mau demikian. Jadi tergantung kebutuhan jenazah. Nah di sini sebelum lanjut ya, dan kita akan belajar nanti lebih detail dalam buku ini, tapi dari sekarang saya ingin memahamkan maksud hadis di sini. Matikanlah dengan air yang dicampur daun bidara. Fungsi daun bidara kata ulama adalah sebagai zat pembersih. Sebagai zat pembersih. Oleh karena itu, fungsinya bisa digantikan dengan sabun. Ya, dengan sabun mandi. Karena fungsinya itu. Dan penggunaan daun bidara bukan daun bidara yang segar, yang hijau kita petik kemudian dicemplungkan begin, enggak fungsi. Fungsinya itu sebagai zat pembersih. Cara penggunaannya di kalangan Arab, yaitu itu melalui proses. Dan bidara itu dikeringkan, ya sampai kering, kemudian ditumbuk halus. Nah, jadi itulah yang dimasukkan ke dalam air. Nah, itu berfungsi sebagai zat pembersih. Nah. Di negeri kita yang instan seperti ini sulit mencarinya. Nah, oleh karena itu mudahnya pakai sabun mandi. Nah, kemudian bagaimana prakteknya mencampurkan air dengan bubuk daun bidara atau sabun sebagai penggantinya? Kemudian di sini dikatakan campuran yang terakhir, yakni pemandian yang terakhir penutup dicampur dengan kapur barus. Kapur barusnya digerus. Gerus sampai halus. Dihancurkan. Dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam air. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya siapkan 3 ember. Ember yang pertama air tanpa campuran apa-apa. Ember yang kedua air dicampur bubuk daun bidadari, serbuk daun bidadari atau sabun sebagai penggantinya, campurkan saja. Ya. Dan ini akan berbusa. Nah, ember yang ketiga air campur gerusan kabur berus. Sudah siap semua, tinggal digunakan masing-masing pada waktunya. Ya. Yang pertama kali kita gunakan adalah air yang sudah bercampur dengan serbuk daun bidara atau sabun. Pemandian yang pertama. Nah, anggap andaikan tubuh jenazah tidak begitu kotor ya. Anggaplah 3 kali saja cukup, gitu ya. Anggap 3 kali cukup. Nah, berarti yang pertama pakai ember yang campur bukan sabun daun bidara atau sabun ini. Nah, dengan cara yang sudah kita pelajari. Kemudian pemandian yang kedua, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan pemandian yang kedua, ya, tetap pakai air yang bercampur serbuk daun bidara atau sabun. Ya, bahkan yang ketiga juga begitu, tapi yang ketiga ditambah gerusan kabur barus. Tetapi yang kami pilih, dan ini mazhab Al-Albani yang lebih kuat insya Allah, yang kedua pakai air biasa. Bukan pakai air bercampur dengan sabun atau serbuk. Pakai air biasa. Kenapa? Karena fungsi daun bidara tadi sudah dijelaskan adalah sebagai zat pembersih. Oleh karena itu digantikan, bisa diganti fungsinya dengan sabun. Nah, dan itu sudah cukup. Pemandian yang pertama sudah membersihkan tubuhnya. Pemandian yang kedua pakai air biasa. Pemandian yang ketiga kalinya ember yang terakhir, yaitu air yang sudah bercampur dengan gerusan kapur bagus. Ini pengharumnya. Ya, ini pengharumnya dan juga menjinkkan. Ya, akan jelaskan fungsi kapur bagus. Nah, begitu. Jadi yang tinggal ini jenazahnya 3 kali belum bersih, gitu ya. Butuh sampai 5 kali misalnya. Agak kotor tubuh. Ya. Yang pertama berarti air campur daun bidara atau campur sabun. Kita lihat yang kedua kalinya masih butuh ini. Masih butuh pakai yang campuran daun bidara dan campuran sabun. Berarti pakai lagi yang kedua kali. Itu membersihkan. Yang ketiga kalinya, kalau dianggap sudah cukup, berarti yang ketiga cukup air. Kalau masih misalkan masih butuh yang pakai campuran tadi, pakai lagi. Nah, karena itu zat pembersih dari sebelumnya. Nah, jika dia tidak cukup, maka berikutnya air biasa tanpa campuran. Kemudian yang terakhir air campur gerusan kapur lagi. Bisa dipahami? Seperti halnya kalau kita mandi ingin membersihkan tubuh. Apakah kita mandi dari awal sampai akhir pakai sabun? Hah? Secara makna ini memahami hadis tadi dan di dalam kepada nanti akan datang khilaf tentang ini dan mungkinan dari ulama kepada pendapat tersebut. Nah, ya, kita pakai sabun tentunya hanya awal-awal saja membersihkan daging kotoran. Ketika dianggap cukup, air biasa kan begitu. Nah, sama dengan ini. Ya, difaham seperti itu maknanya. Baik, ini selesai. Kemudian sebelum lanjut, ya, di sini kami jelaskan mengenai tata cara menurut pendapat kedua. Kita sekarang langsung pelajari tata cara menurut pendapat kedua, yaitu mengawali dengan mewudukan secara hakiki. Yang sudah dijelaskan tadi. Nah, perhatikan ya, ini ada perbedaan, jadi harus bisa dibedakan. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari tata cara yang kedua, yakni pendapat yang kedua yang muncul di kalangan ulama memahami perintah Nabi mulailah memandikannya dari anggota-anggota wudunya. Difahami bahwa maksudnya adalah mewudukan terlebih dahulu jenazah itu. Jadi jenazah diwudukan dulu sebelum dimandikan. Berarti wudukan secara hakiki. Nah, adapun menurut pendapat yang mengatakan diawali dengan mewudukan secara hakiki, ya, berarti diwudukan. Bagaimana cara mewudukan jenazah? Seperti hanya kita berwudu untuk sholat. Berarti pakai air yang mana ini? Air biasa atau ada campuran dan bidaranya sabunnya atau air biasa tentunya karena ini mewudukan, belum memandikan, baru mewudukan. Pakai air biasa ya. Berarti mulai dari mana? Seperti yang kita berwudu, kita basuh telapak dan tangan jenazah. Ya, hanya saya kan jenazah sudah seperti ini. Tidak bisa kita pertemukan dalam pertemuan yang sudah lurus begini sudah. Ya kan? Jadi kita mulai dari telapak tangan kan kanannya. Kita basuh 3 kali. Kemudian telapak tangan kirinya kita basuh 3 kali. Kalau begitu kan 3 kali sunnahnya ya. Tiga kali. Kemudian setelah itu gerakan berikutnya kumur-kumur istinsyak diganti dengan menggosok rongga mulutnya ya 3 kali, menggosok rongganya 3 kali, lanjut membasuh permukaan wajahnya 3 kali. Lanjut anggota tubuh berikutnya apa? Tangan dari ujung jari sampai ke siku basuh dulu yang kanan 3 kali, kemudian basuh yang kiri 3 kali. Kemudian kepala mengusap ya. Di sini mengusap kepala. Jadi telapak tangan pemandi mayat dibasahi air, bukan mengambil air, tetapi dibasahi dengan air, kemudian mengusap kepalanya dari depan ke belakang, kembalikan ke depan, kemudian lanjut mengusap kedua dan telinganya. Ya, sama. Kemudian berikutnya kaki, membasuh kakinya telapak kaki, kaki sampai ke dua mata kaki kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, selesai mewudukan jenazah. Seperti yang kita perlu, bisa dipahami? Nah, setelah itu di sini dijelaskan, setelah diwudukan dilanjutkan dengan memandikan sekujur tubuhnya. Memandikan sekujur tubuhnya ini baru dimandikan ya, setelah diputuskan gigi baru dimandikan, berarti seluruh tubuhnya termasuk anggota-anggota wudu dimandikan, karena tadi itu bukan memandikan tapi mewudukan. Bisa dipahami? Nah, dimulai dari mana memandikannya? Dimulai dengan membasuh kepala bersama kedua telinga dan wajah bersama jenggot. Jadi bagian atas. Jadi pemandi mayat memandikan bagian ya. Guyurkan air ke bagian itu ya. Basuh kepalanya. Nah, mari dipastikan kulit kepala terbasuh karena ada rambutnya gosok-gosok. Nah, termasuk kedua telinga dimandikan. Di bagian kepala dan wajah dimandikan, dibasuh, termasuk bersama jenggot. Jadi setelah dagu yang ada di balik jenggot dipastikan terbasuh, termandikan. Kemudian sekujur tubuhnya dari leher di bagian atas selesai ya, kemudian membasuh sekujur tubuhnya dari leher hingga kaki dengan mendahulukan belahan kanan tubuh lalu yang kiri. Nah, seperti rincian tata cara yang telah diuraikan di atas. Jadi setelah leher, setelah kepala, termasuk kedua telinga dan wajah dimandikan. Berapa kali dimandikan? Satu kali ya. Ini memandikan, bisa satu kali. Yang tercampur dengan mewudukan tadi, tiga kali dengan kepala satu kali. Mewudukan tadi mewudukan tadi seperti berwudu untuk sholat. Jadi semuanya dilakukan tiga kali kecuali apa? Kecuali mengusap kepala dan kedua telinga hanya satu kali. Tidak disunnahkan lebih dari itu. Seperti hanya kita berwudu untuk sholat. Ya. Nah, disunnahkan tiga kali kecuali kepala hanya satu kali. Seluruh kepala. Nah, kemudian selanjutnya memandikan seluruh tubuh satu kali. Setelah selesai satu kali, lanjutnya kedua kali dan seterusnya. Jadi mulai dari mana tadi? Kepala, kemudian wajah bersama jenggot, kemudian leher ke bawah sampai ke kaki, sama dengan seperti kita pelajari tadi. Mulai dari belahan kanan, kemudian belahan kiri, depan, belakang. Semuanya satu kali. Setelah itu selesai, lanjut yang kedua. Mulai dari mana yang kedua? Jangan dibutuhkan lagi, dibutuhkan hanya satu kali. Paham ya? Kemudian tadi ketika sudah dimandikan, mulai dari kepala ya, ke bawah, pakai air apa itu? Air campur daun bidara atau air campur sabun. Andaikan hanya tiga kali dibandingkan, berarti yang kedua kalinya langsung menggunakan air biasa. Mulai dari kepala, sampai telinga, ya, wajah, kemudian leher, tenggorokan dan di belakang kanan, tubuh, kemudian belakang kiri, depan belakang. Kemudian yang ketiga kalinya pakai air campur, barus, mulai dari kepala dan seterusnya kepala. Selesai. Nah, di sini, jadi ini dianggap satu kali. Jadi kemudian membasuh sekujur tubuhnya dari leher ke kaki, dia mendahulukan belakangan terlalu yang kiri seperti rincang pertanyaan terlalu yang di atas. Ini dianggap satu kali. Disunnahkan diulangi minimal tiga kali tanpa diawali dengan wudu, karena wudu hanya disunnahkan pada awal pemandian yang pertama kali. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dan ikuti mayoritas sahabatnya serta menjadi Imam Hambali sebagaimana dalam kitab Al-Insyaf. Jadi tata cara kedua ini yang menjadi mazhab Hambali. Ini yang diamalkan ya pada mazhab Hambali. Baik. Nanti akan disampaikan ya, karena ini adalah masalah ijtihadiyah dalam memahami perintah Nabi, mulailah memandikannya dengan dari anggota wudunya. Ya, ada dua tafsir yang berbeda sehingga muncul dua tata cara itu dalam mazhab itu. Maka kita pelajari dua-duanya, silakan mana yang dianggap mudah diamalkan, ya. Yang mana saja yang diamalkan, dua-duanya sama. Nah. Yang mana kira-kira mudah? Mana yang dianggap mudah kira-kira? Tanpa dibutuhkan, langsung dimandikan, jadi mulai dari anggota wudu, atau dibutuhkan dulu? Yang pertama itu zamannya antum khilaf, ulama juga sudah khilaf sebelumnya. Jadi terserah memandikan jenazah. Nah, jika terkadang memandikan jenazah pakai cara cara ini, suatu saat memandikan yang lain itu mungkin ada masalah. Gitu ya. Nah, dan tata cara memandikan jenazah ini tadi dari tata caranya, nah, dua tata cara tadi itu juga sama dengan tata cara mandi suci, sama dengan tata cara mandi suci, mandi janabah, ya, bersuci dari janabah, mandi junub, ya, bersuci dari hai dan nifas. Sama. Ada dua pendapat. Nah. Jadi jika sebenarnya menguasai tata cara mandi suci, ya, itu sebenarnya mudah untuk memahami bagaimana cara memandikan jenazah karena sama. seperti itu. Sudah. Berarti kita akhiri sampai di sini. Nah, tentu tanya jawabnya jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, problem-problem seperti biasa, insyaallah kita bisa setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah.